yang disyariatkan setiap tahunnya itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah mendapati penduduk Madinah memiliki perayaan-perayaan jahiliyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qad abdalakumullahu khairan minhuma. Allah telah mengganti dengan perayaan yang lebih baik dari ya keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dan menariknya perayaan di dalam agama Islam itu adalah perayaan yang dibangun di atas kegembiraan setelah ibadah. Karena gembira yang sesungguhnya gembira dalam ketaatan. Ya, Idul Fitri jatuh setelah puasa Ramadan. Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin melakukan 10 awal bulan Dzulhijjah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa hakikat ya perayaan itu adalah gembira karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, tidak ada perselisihan kalangan para ulama bahwa salat ini adalah salat yang disyariatkan. Yang diperselisihkan hanyalah hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah. Kalau disyariatkannya jelas. Cuma apakah wajib? Wajibnya pun apakah fardu ain ataukah fardu kifayah? Ya. Ataukah sekedar sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Sebagian para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ini madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama ya mengatakan adalah fardu ain. Ya, ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa ya salat Id adalah ya fardu ain. Ya, wajib bagi setiap muslim muslimah yang baligh berakal. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkannya. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ya, bahkan Nabi memerintahkan kepada kaum wanita. Yang kita tahu wanita itu hukum asalnya adalah berada di rumah. Itu pun disuruh oleh Nabi untuk ke tanah lapang untuk menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ketika Nabi SAW memerintahkan, ada seorang wanita bertanya, Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Wahai Rasulullah, ada seorang di antara kami enggak punya jilbab. Itu zaman dulu, Pak, wanita zaman dulu. Ada yang enggak punya apa? Jilbab. Ya, Masya Allah itu. Kalau sekarang, stok. Ya. Wah, beludak ya. Sebagian orang satu lemari full kurang malam untuk ibu-ibu. Baik. Kalau dulu ada seorang wanita jilbab saja enggak punya. Sehingga dia enggak keluar-keluar. Ya, bahkan untuk salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Litul bisaha ukhtuha." Hendaknya temannya ya meminjaminya atau ngasih dia jilbab supaya dia bisa untuk bersama-sama salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik. Jadi ala kulli hal entah itu wajib ataukah sunnah, hendaknya bagi kaum muslimin untuk tidak melalaikan dan melupakan ya salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Lebih-lebih ini hanya dua kali dalam ya setahun ya. Taip. Kata beliau, wa kana yusallil idain fil musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Maksudnya musalla ya, Bu. Langgar. Musalla itu tanah lapang. Tanah yang luas. Ya, musalla itu tempat salat. Ya. Itu perlu kita pahami karena jadi ketika kita mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri Idul Adha di musalla, bukan musalla istilah orang Jawa, musalla langgar surau, ya. Bukan. Maksudnya musalla ini yang dimaksud adalah tanah lapang, di lapangan. Dan ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meninggalkan ya salat di masjidnya, Masjid Nabawi. Ya, beliau malah lebih memilih di tanah lapang karena lebih luas. Ya, sebab salat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, kalau cuma masjid atau masing-masing sholat di masjid kurang nampak persatuannya dan kurang nampak apa ya, syiar-syiarnya. Ya, berbeda kalau misalkan di tanah lapang jadi satu, maka ini akan semakin nampak syiar di antara syiar-syiar Islam. Demikian juga semakin nampak persatuan kaum muslimin. Ya, semakin nampak. Maka para ulama sepakat mengatakan sunnahnya sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah di musholla, di tanah lapang. Ya, agar semarak dan syiar Islam semakin nampak, persatuan kaum muslimin semakin apa? Nampak. Ya. Nah, oleh karenanya termasuk kesalahan ya yang sering terjadi pada zaman kita sekarang, orang mengadakan perayaan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di ya musholla masing-masing. Di masjid, kadang masjidnya kecil lagi, mending kalau masjidnya besar gitu ya, kayak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau mungkin Istiqlal Jakarta misalkan, itu mending, maksudnya masjidnya besar. Kadang ini hanya masjid kecil ya, kadang di perumahan masjid kecil, masing-masing ngadakan ya, ini kurang hikmah dari syiar Islamnya, akhirnya apa? Kurang ya, hendaknya jadi satu ya. Misalkan satu perumahan misalkan ngadakan satu ya di tanah lapangnya ya, lapangan bola ya, ketimbang dipakai lapangan bola main bola, mending dipakai untuk hari raya misalnya. Taib. Walam yusallil ida bi masjidihi illa marratan wahidatan asabahum matar in sabatal hadis. Nabi enggak pernah salat Id di masjidnya kecuali hanya sekali ketika turun hujan. Itu pun kalau hadisnya sahih. Ya, dalam riwayat Abu Dawud memang ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjidnya ketika turun hujan. Tapi itu pun hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya. Andaikan hadisnya sahih, itu pun karena memang ada apa? Udzur. Itu pun karena ada udzur, yaitu hujan. Enggak ada masalah. Hanya yang paling utama adalah di tanah lapang. Jadi hukum asalnya ya, salat Idul Fitri dan Idul Adha yang paling utama adalah di tanah lapang. Tapi kalau memang ada udzur misalkan ya, maka tidak mengapa. Hujan misalkan atau tidak memiliki tempat ya, tidak memiliki tempat yang memadai ya, maka tidak mengapa di masjid, usahakan masjidnya yang luas, yang besar ya, bukan masjid-masjid apa? Kecil ya. Taib. Wa kana yalbasu ajmala siyabi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ketika salat hari raya itu pakaian yang paling bagus. Paling bagus. Yang paling indah. Ya, karena ini adalah momentum hari raya, gembira. Salah satu bentuk kegembiraan kalau kita memakai pakaian yang bagus, apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan saudara-saudara kita, dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Walaupun mungkin perlu diingatkan, enggak mesti baru. Yang penting pokoknya apa? Bagus ya. Sampai yang punyanya yang paling bagus. Tapi kalau bisa beli ya alhamdulillah, enggak apa-apa juga. Apalagi kadang-kadang kita belinya itu nunggu kalau hari raya Idul Fitri. Kalau enggak hari raya Idul Fitri jarang beli juga. Ya enggak apa-apa, ya. Tapi ya jangan memaksakan diri. Sebagian orang itu memaksakan diri, mesti apa? Baru. Kalau enggak baru mendingan enggak sholat. Wah, iya. Ya, ini yang salah, atau utang sana utang sini, enggak perlu. Ya. Penting sampean paling bagus distrika sapa sing ngerti. Ya. Enggak ada juga yang peduli. Jadi yang penting pokoknya ya yang pantas lah ya, yang pantas, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau mau sholat 5 waktu itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Begitu juga ketika kita mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kulu qabla khurujihi fi Idil Fitri tamarat wa ya'kuluhunna witra. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sebelum keluar menuju sholat hari raya Idul Fitri, beliau makan beberapa butir kurma dengan witir, maksudnya 3, 5, 7 witir. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kata para ulama, ya, supaya untuk memutus puasa, ya, memutus puasa, karena pada saat Syawal atau hari raya Idul Fitri itu haram dan dilarang bagi kita untuk apa? Puasa. Ya, puasa. Enggak boleh puasa, haram. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu enggak boleh. Maka untuk memutus bahwa kita sedang tidak berpuasa, dianjurkan bagi kita untuk apa? Makan terlebih dahulu. Ya, makan terlebih dahulu dan dianjurkan yaitu kurma. Ya, kurma, karena kurma ini satu, dia makanan. Dua, dia adalah buah. Tiga, dia adalah obat. Dia adalah obat. Maka sangat bagus untuk kesehatan, yaitu seorang itu konsumsi apa? Kurma. Ya, apalagi ini kalau musim Ramadan, kurma nandin dia kayaknya. Ya. Nah. Taip. Dan dianjurkan memakannya tadi witir, ya. Makannya adalah witir sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi memakannya dengan witir, yaitu 3, 5, 7 begitu. Taib. Wa amma fi Idul Adha, adapun dalam Idul Adha, fakana la yat'amu hatta yarji'a minal musalla fayakulu min udhiyatihi. Kalau Idul Adha beda. Kalau Idul Adha itu tidak makan dulu sampai selesai sholat. Selesai sholat, Nabi SAW nyembelih dan makan dari, ya, sembelihannya. Ya. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu, kemudian berangkat sholat. Kalau Idul Adha nggak makan dulu, ya, baru setelah sholat Nabi SAW kemudian nyembelih, kemudian makan dari daging sembelihannya tadi. Ya. Nah, jadi itu sunnahnya. Bagaimana kalau enggak nyembelih? Kalau enggak nyembelih juga sunnahnya demikian. Yaitu makannya itu setelah apa? Ya, setelah sholat. Kalau Idul Adha. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini khusus bagi yang nyembelih saja. Adapun yang tidak menyembelih, maka ya hendaknya makan sebelum, ya, sebelum sholat kalau hari raya Idul Adha. Tapi pendapat ini, ya, walaupun itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tapi pendapatnya lemah. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah umum. Kalau sholat Idul Adha baik, ya, dia menyembelih maupun tidak menyembelih, maka sunnahnya adalah tidak makan terlebih dahulu sampai pulang. Ya, sampai pulang dari Idul Adha, sholat Idul Adha. Taip. Apalagi kita ini beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu makan dari daging sembelihannya. Kita biasanya enggak secepat itu. Ya, enggak secepat itu. Biasanya orang kalau kita, ya, kalau nunggu daging Idul Adha iso-iso sampai duhur baru selesai. Baru selesai. Kalau Nabi enggak cepat, ya. Karena orang Arab itu kalau masak gak neko-neko kayak kita. Pak, ya, lihat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kalau buka puasa praktis. Tinggal kurma, air putih. Beda kayak kita. 4 sehat 10 sempurna. Makan apa namanya, masak daging juga begitu. Orang Arab itu praktis. Ya, daging tambah garam aja cukup. Ya. Coba kalau kita. Oh, bumbu ini, bumbu itu. Ya. Nah, jadi lama, ya. Baik. wa kana yahtasilu lil id in sahha wa fihi hadisani dhaifan walakin sabata an ibni umar ma asyiddati ittibaihi lis sunnah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi untuk salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yakni mandi besar, mandi jinabat, ya, seperti mandi jinabat sifatnya. Ada hadis, dua hadis dalam masalah ini, tapi hadisnya lemah, hanya saja didukung oleh perbuatan sahabat Ibnu Umar, demikian juga sahabat Nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu sebelum ya berangkat salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sifat mandinya sama seperti kalau kita mau mandi jinabat, mandi besar. Ya, mandi besar. Jadi hadis-hadisnya tidak ada yang sahih seperti kata beliau tadi, tapi ini didukung oleh athar para sahabat. Sahabat Ibnu Umar, ada juga sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu. Ya, dan ini sesuai dengan ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian. Masuk pakai baju baru tapi rembes, ya, lucu lah malah. Atau bau, ya. Nah, jadi dianjurkan bagi kita untuk mandi. Karena ini termasuk berhias diri. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahruju masyian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hari rayanya itu dengan jalan kaki. Nih sunnahnya ya jalan kaki, Pak. Kata sahabat Ali, minas sunnati an ta'tiya ilal idi masyian. Termasuk sunnah adalah engkau salat berangkatnya itu dengan jalan kaki. Kecuali kalau jauh banget gitu ya. Ya. Mau salatnya nak sidayu ngono misalkan. Melaku ya pegel. Baik, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cuma dekat ya. Ya, mendingan apa? Jalan. Satu olahraga, dua juga untuk tawadhu ya. Tiga biar semakin semarak. Kalau jalan kaki semuanya itu semarak. Ya. Lebih akrab dengan orang-orang. Dan juga gak bikin macet. Ya. Beda kalau misalkan pakai mobil, pakai ini. Itu kadang bikin apa? Macet. Ya. Berbeda dengan kalau jalan kaki. Fa'idha wasala nusibat li yusalli ilayya fa'innal musalli lam yakun fihi bina wa kana yuakhiru salata idil fitri wa yu'ajjilul adha. Beliau mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan Idul Adha. Kalau Idul Fitri diakhirkan, kalau Idul Adha dipercepat. Dan waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, waktunya adalah awal waktu sholat duha. Awal waktu sholat duha. Setelah terbitnya matahari, sekitar 15 menit. Ya, misalkan syuruq, setengah 6, ya tambahi. Ya, 15 menit. Atau misalkan syuruq itu 6 kurang seperempat berarti ya kasih aja jam 6. Ya kalau kita mau ngadakan misalkan bikin ya salat Id insyaallah akan dilaksanakan jam 6. Jadi syuruqnya jam 5.45 menit, tambahi 15 menit. Itu berarti awal waktu salat Id. Hanya kalau salat Idul Fitri agak dilamakan oleh Nabi untuk memberi kesempatan mereka-mereka yang belum bayar zakat fitr. Kalau Idul Adha dipercepat supaya segera nyembelih, supaya segera nyate. Nah. Taib. Wa kana Ibnu Umar ma'a shiddati ittiba'i li sunnah la yahruju hatta tatlu' asy-syams wa yukabbiru min baitihi ilal musalla. Adalah Ibnu Umar, beliau seorang sahabat yang sangat meneladani sunnah Nabi. Beliau tidak keluar kecuali setelah terbitnya matahari. Jadi jangan pada subuh udah berangkat, ya. Justru sunnahnya itu agak-agak lambat, ya, agak-agak lambat. Taib. Wa yukabbiru min baiti ilal musalla, dan dari ini kalau dekat ya, seperti sahabat Ibnu Umar itu kalau dekat. Tapi kalau kita agak jauh, ya jangan juga terlalu mendekati, ya, malah ketinggalan nanti. Wa yukabbiru min baiti lan musalla, dan beliau bertakbir. Jadi sejak dari rumah sampai ke tanah lapang, sampai mau sholat itu dianjurkan bagi kita untuk takbiran. Ya, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, ini termasuk apa? Sunnah. Jangan malah ngobrol sendiri. Kadang-kadang pas berangkat itu ngobrol. Ngobrolin ya, we sarungmu apik, tuku nang ndi? Sing diobrolno ya, sarungnya, bajunya, nah dan sebagainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan taha ilal musalla akhadha fi shalah bi ghairi adhanin wala iqamah wala qaul as-salatu jami'ah. Ya. Kalau Nabi sudah sampai ke tanah lapang, beliau langsung salat. Enggak pakai ada adzan, enggak ada juga qomat, enggak ada juga ucapan as-shalah jami'ah. As-shalah jami'ah itu salat gerhana. Kalau salat Idul Fitri dan Idul Adha enggak ada. Ya, enggak ada adzannya juga, enggak ada qomatnya juga. Ya. Walam yakun huwa wa ashabu yusallun idzan tahu ilal musalla la qablaha wala ba'da. Nabi dan para sahabat dulu kalau sudah sampai ke tanah lapang, ya, mereka enggak pakai salat, baik salat sebelumnya maupun salat sesudahnya. Ya, jadi enggak ada adzan, enggak ada qomat, enggak ada as-shalah jami'ah, dan enggak ada juga salat qobliyah maupun ba'diyah. Ya. Maka kalau sebagian orang misalkan di tanah lapang kemudian melakukan salat, maka ini ya menyelisihi sunnah, menyelisih sunnah. Kecuali kalau di masjid. Kecuali kalau di masjid. Kalau di masjid boleh, tapi niatnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Ya, kalau misalkan kita salat Idul Fitrinya atau Idul Adhanya di masjid, maka boleh seorang. Tapi niatnya salat tahiyatul masjid, bukan salat qobliyah, salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u bis salati qabla al-khutbah fa yusalli rak'atain. Yukabbiru fil ula sab'an mutawaliya bi takbiratil ihram baina kulli takbirataini saktah yasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah. Salatnya 2 rakaat. Ya, salat Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat. Jangan ditambah-tambahi. Ya, rakaat yang pertama beliau bertakbir 7 kali termasuk takbiratul ihram. Ya. Dan antara 2 takbir, maksudnya takbir pertama takbir yang kedua, ada diam sebentar. Lam yuhfat anhu dzikrun muayyanun baina takbirat. Enggak ada zikir tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya enggak ada penukilan. Kalau dari Nabi enggak ada penukilannya. Walakin dzukira an Ibnu Mas'ud annahu qala yahmadu wa yusni alaihi wa yusalli ala nabi. Tetapi ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau ya memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Maksudnya pas 7 kali takbir itu, pas 7 kali takbir itu membaca apa? Atau diam aja. Kalau dari Nabi enggak ada riwayatnya. Ya, tetapi adanya dari sahabat. Ya, yaitu membaca alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan enggak ada doanya karena enggak ada penukilan dari Nabi. Dan pendapat yang lebih kuat adalah membaca. Karena tadi dinukil dari sahabat Ibnu Mas'ud, juga Hudzaifah Ibnu Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, dan para sahabat enggak mungkin ngarang-ngarang, ya, enggak mungkin mereka melakukan kebid'ahan. Mereka melakukan hal itu mesti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam salat itu enggak ada sebenarnya diam. Ya, ngelamun gitu enggak ada. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Umar yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Dan adalah sahabat Ibnu Umar, beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Ini juga masalah yang diperselisihkan, masalah fikih, Pak. Jadi ada dua masalah penting dalam salat hari raya Idul Fitri Idul Adha itu. Satu masalah tadi apakah ada bacaannya atau tidak? Ada dua pendapat. Masalah yang kedua, masalah apakah ngangkat tangan apa tidak? Pas takbir 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua itu. Ini juga masalah yang diperselisihkan. Ya, kalau dari Nabi enggak ada riwayatnya. tapi yang ada adalah dari sahabat. Ya, jumhur ulama mengatakan disyariatkan mengangkat tangan karena ada riwayat dari sahabat. Ya. Taip. Dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Walaupun dalam dua masalah ini hendaknya bagi kita untuk berlapang dada karena ini masalah perselisihan, masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kita harus saling toleransi, berlapang dada, jangan sampai saling menyesatkan, membid'ahkan, ya. Kok sikut-sikutan pas salat, aja, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atamma takbir akhadha fil qira'ah fa qara'a fil ulal fatihah, summa qaf wa fis saniya iqtarabat, wa rubbama qara'a fihima sabbihis wal ghasiyah. Jadi yang dibaca oleh Nabi selain Al-Fatihah, kadang bacanya surat Qaf sama Iqtarabatissa. Sama kadang-kadang Sabbihis sama Al-Ghasiyah. Nah ini, tergantung milih yang mana. Tapi koyoknya sing kedua ini, sing paling sering. Saya belum dapati di Indonesia ini ada imam ya, kemudian bacanya surat Qaf sama Iqtarabat. Kalau di Saudi saya pernah, ya, imamnya baca Qaf sama Iqtarabat. Kalau di Indonesia belum pernah. Kalau di Indonesia kayaknya kalau ada yang baca gitu nggak diundang mana ya. Baik. Adapun pada rakaat yang kedua maka 5 kali takbir selain takbir untuk ruku. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya berkhutbah. Jadi ada khutbahnya. Ya, dianjurkan bagi kita untuk mendengarkan dengan baik dan hendaknya bagi para khotib untuk menyampaikan masalah-masalah yang sangat penting, ya, taip, masalah-masalah penting. Ojo bahas politik, ya, ngalor ngidul gak jelas. Mumpung ini orang yang hadir banyak. Nah, kemudian setelah itu pulang dan dianjurkan ketika pulang adalah lewat jalan yang berbeda. Lewat jalan yang berbeda. Kalau tadi misalkan pas berangkat dari lewat timur berarti cari jalan yang lain, ya, barat misalkan ada dua jalan misalkan, supaya menyemarakkan syiar Islam. Taip, itu mungkin yang bisa kita bahas tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan sekali lagi mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci. Agar Allah memberikan kekuatan dalam kebajikan di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.